Kalau dijauhi oleh ahlu sunnah, maka paling tidak masyarakat yang awam pun tahu, ini bukan ahlu sunnah. Kenapa ahlu sunnahnya menjauh kok dari dia? Wali'alla yakun mujalasatuhum dari'ah. Dan juga agar jangan sampai mujalasah dengan mereka menjadikan bid'ah mereka bertambah besar, bertambah muncul, duhur bid'atihim, bertambah besar, bertambah tampak, karena kita bergaul dengan mereka. Qala Ali bin Sa'id rahimahullah, sami'tu Abu Abdullah yaqul. Kata Ali bin Sa'id rahimahullah, aku mendengar Abu Abdullah berkata, qadima Thawr ibn Yazid al-Kala'i al-Madinah. Thawr ibn Yazid al-Kala'i datang ke Madinah. Fakhila li Malik, ala ta'ti? Dikatakan kepada Imam Malik, tidakkah kau mendatangi dia? Mendatangi Thawr ibn Yazid al-Kala'i? Faqala la. La yajtami' inda rajul mubtadi' fi masjid Rasulullah sallam. Waqala la ta'tuhu. Wa kana yara al-qadar. Dikatakan tidak, tidak akan bertemu seorang dengan mubtadi' ahlul bid'ah di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qala, dan dia berkata, la ta'tu, jangan datangi dia. Kata Imam Malik, jangan datangi dia. Artinya jauhi dia. Wa kana yara al-qadar, ternyata Thawr yara al-qadar. Tahu? Berpendapat dengan pemikiran takdir, pemikiran qadariyah. Ini orang qadariyah, namanya Thawr ibn Yazid al-Kala'i. Dikisahkan oleh Syekh Muhammad Said Ruslan untuk menunjukkan bolehnya mencerca, termasuk mencerca orang qadariyah ini. Bahkan saya menyatakan, wa in syi'ta taqlim, kalau engkau suka baliklah namanya apa Thawr, kau dibalik jadi Rawth. Rawth itu kotoran. Khalifin azakumullah. Rawi-rawi sampai seperti itu membicarakan untuk menjatuhkan dan menerangkan pada para orang-orang awam bahwa ini bukan yang pantas diambil ilmunya. Wa in syi'ta taqlim, kalau engkau suka balik namanya. Khalifin azakumullah. Demikian mereka-mereka para ulama berbicara tentang masalah al-hijr. Bab berikutnya, wasiyatu ba'di salaf biharki kutubi ahli al-ahwa wal-bid'ah wal-nahi anil akhdi minha wal-kitabaka anhum. Bab berikutnya, bab wasiat para salaf untuk membakar buku-buku ahli al-bid'ah dan melarang untuk mengambil kebaikan daripadanya atau mencatat dari mereka. Jangan membaca, jangan mengambil, jangan mencatat, menukil dari buku-buku tersebut. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa qalilan wa la katsira. Hati-hati kalian, jangan mencatat ilmu dari seorang pun dari ashabul ahwa, para pengikut hawa nafsu. Qalilan wa la katsira, sedikit maupun banyak. Qala Sa'id ibn Amr al-Barzai rahimahullah, syahidtu Aba Zur'ah su'ila 'anil hadits al-muhasibi. Aku mendengar Abu Zur'ah ditanya tentang hadits al-muhasibi dan ditanya pula tentang buku-bukunya. Faqala lis-sa'il, maka dia berkata kepada si penanya, kata Abu Zur'ah, iyyaka wa hadhihi al-kutub, hati-hati kalian dari buku-buku itu. Bukunya siapa? Hadis al-Muhasibi. Iyaka wa hadhihi al-kutub, hati-hati engkau dari buku-buku dia. Hadhihi kutubu bid'in wa dalalat, ini adalah buku-buku bid'ah dan kesesatan. Hati-hati daripadanya, menjauhlah daripadanya. Diperingatkan, ditahzir untuk jangan mengambil. Jangan berkata, kita ambil yang baiknya saja, kita buang yang jeleknya saja. Nah, tidak. Tapi dikatakan dengan tegas, iyyaka wa hadhihi al-kutub. Wa qala Abdul Latif ibn Abdul Rahman al-Syeikh rahimahullah, beliau berkata, wa qad hadhara ahlul ilmi wal basirah anin nadri fiha telah diperingatkan oleh para ahlul ilmi wal basirah, telah diperingatkan oleh para ulama ahlul ilmi wa ahlul basair, pemilik ilmu dan pandangan yang tajam. Apa kata mereka? Hadzara anin nabri fiha, memperingatkan agar jangan melihat, jangan membaca pada buku-buku mereka. Wala mutala'at, jangan pula kamu mutala'ah, mengkajinya. Khafiha wa badiha, yani kitabul Ihya al-Ghazali, yang dimaksud oleh beliau buku Ihya Ulumuddin al-Ghazali. Lihat Ihya Ulumuddin, dikatakan oleh Abdul Latif Ibn Abdul Rahman al-Syeikh dengan kalimat ahlul ilmi wal basirah qad hadzaru, qad hadzara ahlul ilmi wal basirah al-nazri fiha wa mutala'ati khafiha wa badiha, yani kitab al-ihya lil-ghazali, yang dimaksud jangan baca adalah kitab Ihya Ulumuddinnya al-Ghazali rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Walaupun beliau di akhirnya taubat, tapi buku Ihya Ulumuddin adalah buku yang menyesatkan, buku yang menyesatkan. Bal afta bitahriqiha ulama'ul maghrib, bahkan berfatwa untuk membakar buku Ihya Ulumuddin para ulama dari Maroko, dari Maghrib. Mimman urifa bisunnah, dari para ulama yang dikenal kesunnahannya, dikenal ahli sunnah. Wasammaha kathirun minhum, dan kebanyakan mereka menamakannya dengan imatat ulumuddin, menamakannya dengan imatat ulumuddin, bukan ihya. Ihya itu menghidupkan, diganti, mematikan ilmu din. Buku ini bukan ihya ulumuddin, buku ini adalah mematikan ilmu din. Kalimina azakum Allah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini para ulama, para ulama yang lebih mengutamakan al-haq di atas perasaannya. Perasaan enggak enak, perasaan kesian, perasaan jangan-jangan barangkali nanti gimana teman saya, bagaimana saudara saya, bagaimana tetangga saya, bagaimana fulan wa fulan. Berpikirnya bagaimana kaum muslimin selamat? Bagaimana kaum muslimin selamat dari buku yang menyesatkan, yaitu Ihya Ulumuddin? Wallah, saya pernah merukyah orang yang kesurupan karena buku ini. Ya, saya sebut kesurupan, padahal bukan kesurupan. Tapi aneh tingkahnya. Ngurung diri di kamar, gak keluar, gak bicara, gak ngomong, gak mau apa-apa. Di rumah terus, di kamar terus. Sama orang tuanya mengeluh. Ini bagaimana, kenapa anak saya? Saya tanya gak jawab. Datang ke rumahnya, Sa. Akhirnya khalifin a'azakumullah, saya tanya sama orang tuanya, apa yang dia baca, apa yang dia pelajari. Berikan buku-bukunya semua. Ternyata bukunya diantaranya buku ilmu. Ini lagi baca buku ini terakhir, Ihya Ulumuddin. Keracunan imatatul ulumuddin, keracunan dengan buku Ihya Ulumuddin yang lebih pantas disebut dengan imatatul ulumuddin. Khalifin a'azakumullah, maka saya berbicara terus pada dia, tidak berharap dia bicara. Terserah, yang penting kupingnya berguna. Artinya kupingnya masih mendengar. Saya ngomong terus tentang kesesatan-kesesatan sufi, kesesatan, sampai dia ngomong. Termasuk buku ini, Ustaz. Sembuh sudah. Alhamdulillah, sudah mau bicara. Qulina a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Maka pantas para ulama menyatakan dengan kalimat imatatu ulumuddin, la tanzur fiha, la taqra fiha, wa la mutala'a fiha, khafiha wa badiha. Khamil bin a'azakumullah, berkata juga Al-Marrudi. Kata Al-Marrudi, qultu li Ahmad, aku katakan kepada Imam Ahmad rahimahullah, ista'artu min sahibil hadith, aku meminjam buku dari sahibil hadith, tapi bukunya di dalamnya ada hadith-hadith radiyah, hadith-hadith yang jelek, yani yang maudhu, palsu dan sebagainya. Tara an ahriqahu, apakah kau berpendapat untuk aku bakar dia? Qala na'am, kata Imam Ahmad, ya, bakar saja buku itu, tidak berguna, kadzab. Qala al-Marrudi fi kitab al-qasas, al-Marrudi berkata juga dalam kitab al-qasas, azama Hasan ibn Bazzaz, Abu Nasr ibn Abdul Majid dan lain-lainnya bertekad untuk mendatangi